أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan Risalah Al-Azimah, risalah yang agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Al-Najdi rahimahullahu taala, yang bertajuk Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran ataupun 6 peristiwa yang kita akan ambil faedahnya, pelajarannya dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, kita masih di dalam ke peristiwa ataupun al-mawdi' yang ketiga, ya, yaitu kisah dibacakannya surat An-Najm, dan surat An-Najm tersebut tatkala dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam disusupi oleh kalimat yang dilontarkan oleh syaitan. Nah, dan juga pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasannya itu bukan sebuah kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang biasa yang memang syaitan akan terus melakukannya, bahkan semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, yakni telah dialami pula oleh para nabi dan rasul terdahulu, yaitu susupan-susupan syaitan untuk mengelabui dakwah para nabi dan rasul agar na'am orang-orang yang mendengarkan dakwah nabi dan rasul itu mengira bahwasannya nabi ataupun para rasul itu mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada peribadahan yang selama ini mereka lakukan, merestui, ya, meridai, ya, apa yang mereka lakukan selama ini barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap kokohkan ayat-ayatnya. Allah tidak merubah sedikit pun dari surat An-Najm itu, dan demikian pula surat yang lainnya tentang bagaimana, ya, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kesyirikan. Ya, memberantas kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini penting, ya, ikhwan fil din rahimakumullah. Selain kita mengajak manusia kepada tauhid, dan kita juga harus mengingatkan tentang kesyirikan. Ya. Nah, terkadang orang mengajak tauhid tapi tidak pernah menyinggung kesyirikan. Tidak pernah memberikan contoh-contoh bentuk-bentuk yang disebut sebagai kesyirikan. Ini juga salah. Jadi harus dua arah. Ya. Mengajak kepada tauhid, mengajarkan apa itu tauhid, bagaimana cara kita bertauhid, dan menjelaskan juga praktek kesyirikan. Ya, ini bentuk kesyirikan. Ya, amalan ini bentuk kesyirikan. Ya, harus dijelaskan dari dua arah ini. Ya, tidak boleh hanya satu arah saja, tauhid. Ya. Berapa banyak sekarang manusia mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertauhid, mengaku ahli tauhid, bahkan sampai mendirikan sebuah pondok pesantren Darut Tauhid. Ya, barakallahu fikum. Bahkan membuat kaos, ya, dengan simbol tangan jari dia telunjuk di atas, bertimbulkan tauhid. Ya, ketika demonstrasi bendera la ilaha illallah dikibar-kibarkan. Ya. Berapa banyak mereka mengakui bahwa mereka bertauhid, tapi ketika dilihat amalannya, mereka tidak paham apa itu kesyirikan. Ya, bagaimana bentuk kesyirikan, sehingga apa? Mereka yang mengaku sebagai ahli tauhid tapi bergabung, berkumpul dengan orang yang mengajarkan kesyirikan. Orang yang mengajarkan praktek kesyirikan. Ya, mereka berkumpul di sana, bersatu di sana dengan orang-orang yang mengajarkan kesyirikan. Dan itu mengaku mereka bahwa ahli tauhid. Apakah demikian ahli tauhid? Tidak. Ya. Sehingga ahli sunnah wal jamaah dan dakwahnya para rasul, selain menegaskan bagaimana itu tauhid, dan juga memberantas yang namanya kesyirikan. Karena dengan dua dakwah, dengan dua seruan ini, dua ajakan ini, dua metode dakwah ini, ataupun dua ajakan berdakwah ini, maka terjadilah pertentangan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saja Nabi sallallahu mengajarkan tauhid tapi tidak memberantas kesyirikan, maka syaitan tidak akan mau menyusupi kalimat tersebut. Ya. Ketika kalimat tersebut disusupi oleh syaitan, maka orang-orang musyrikin apa? Orang-orang musyrikin mengakui bahwasannya apa? Oh ya sudah, Muhammad membawa agama Islam demikian. Dia mengajak bertauhid. Tapi dia tidak. Justru dia memuji agama kita. Ritual ibadah kita. Berarti tidak ada pertentangan lagi kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat apa? Ya. Tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Ya. Al-gharaniq itu. Ya. Ada yang menafsirkan burung-burung putih, yaitu burung bangau. Ya, kita gambarkan saja burung bangau. Ya. Yang disimbolkan sebagai ya anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ya, Lata, Uzza wa Manat. Itu al-gharaniq. Ya, nah. Ya, mereka yang tertinggi. Ya. Dan syafaat dari mereka ini sangat diharapkan. Ya, ini kalimatnya. Ya, yang disusupkan oleh syaitan terhadap ya, apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam terhadap surat An-Najm tersebut. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ikhwan fillah rahimahumullah, sekali lagi dakwah tauhid selain mengajak kepada tauhid dan harus menjelaskan secara rinci bagaimana itu bentuk kesyirikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ikhwan fillah rahimahumullah masih dalam syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Fasyahidu minha, dan yang menjadi syahid, menjadi inti dari kisah tersebut, ya, annal musyrikina farihu lamma dhannu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wafaqahum bil kalam alladhi dhannuhu min ar-rasul wa huwa min asy-syaitan. Ya, dan yang menjadi syahid, menjadi inti daripada kisah tersebut, kisah al-gharaniq tadi, bahwasanya kaum musyrikin mereka bergembira tatkala mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqahum, bersepakat dengan mereka bil kalami, dengan ucapan alladhi dhannuhu ya minar rasul, yang mereka sangka ucapan tersebut itu dari rasul, padahal wahwa minasyaitan, padahal dia dari syaitan. Ya, nah, anna talab asy-syafa'ah min al-asnami la ba'sa bi. Yaitu apa? Kegembiraan mereka dengan mendengarkan kalimat tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Ya. Al-gharaniq itu, ya, anak perempuan Allah itu adalah yang tertinggi. Ya. Sesungguhnya syafaat dari mereka itulah yang diharapkan. Nah, ini yang mereka dengar. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah baca surat An-Najm. Nah, dengan kalimat itu yang mereka sangka itu dari Nabi SAW, padahal dari syaitan. Anna talaba syafa'ah, dan mereka menyangka bahwasannya meminta syafa'at minal asnaf, dari berhala-berhala, la ba'sa bih, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya. Tidak mengapa. Ya. Nah, semenjak mereka mendengarkan kalimat tersebut. Fafarihu bidzalika, dan mereka pun bergembira dengan itu. Tsumma inna Allah jalla wa ala, kemudian Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, abtala dzalika, menggugurkan ya kalimat tersebut, ya, menggugurkan apa yang mereka sangka tersebut, ya, wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairi Allah azza wa jal li ayyi qasdin kana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah, ya, li ayyi qasdin kana, untuk tujuan apapun. Ya, tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan apapun. Apakah tujuan mencari syafaat, ya, dengan beribadah kepada para wali misalnya, kuburan para wali misalnya, mencari berkah misalnya terhadap kuburan para wali, tidak boleh, tidak ada udzur. Ini semua kesyirikan. Ini semua praktik kesyirikan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala bisyafaati au ghairihi, ya, untuk tujuan apapun, apakah untuk mencari syafaat atau selain daripadanya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah tauhid ketika di zaman Rasul betul-betul luar biasa. Penuh tantangan. Dan dakwah yang seperti ini, yang harus kita apa? Yang harus kita lestarikan, ya, yang harus kita terus lestarikan, tentunya akan mendapatkan tantangan juga yang luar biasa tatkala di zaman kita ini. Ya. Berapa banyak manusia yang berat untuk berdakwah dengan metode seperti ini. Sehingga apa? Sehingga mereka mencukupkan, ah sudahlah. Sudah manusia sudah paham itu tauhid. Tauhid itu bukan hal yang urgen, hal yang darurat. Untuk apa? Untuk dibahas. Manusia paham Allah yang menurunkan rizki, Allah yang menciptakan dan mematikan, Allah yang mengatur alam raya, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengganti siang dan malam. Semua manusia paham. Jangankan muslimin, kafirin juga mereka paham akan hal itu. Sudahlah. Yang penting kita dakwahnya apa? Dakwahnya masalah fikih saja. Bagaimana cara sholat, bagaimana barakallahu fikum, ya. Fadlul a'mal, ya, memberitahukan keutamaan-keutamaan amalan-amalan, sudah tinggalkan dakwah tauhid. Itu akan membuat permusuhan wa iyyatu billah. Ya, padahal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan itu, ya. Para sahabat memperjuangkan itu, para tabi'in memperjuangkan itu, para atba'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti jalan mereka memperjuangkan hal itu. Ya, nyawa taruhan mereka barakallahu fikum. Ya, kesenangan hidup yang mereka taruhkan. Mereka diboikot, mereka diusir, mereka diancam untuk dibunuh, mereka disiksa, ditawan, dipenjara. Demi apa? Melestarikan apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai barakallahu fikum. Jangan sampai punah ini dakwah tauhid. Ya, di zaman mereka sendiri. Karena sekali lagi dakwah tauhid tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah punah. Ya, kecuali ada satu kaum yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan dakwah tauhid ataupun punah dakwah tauhid di sana sebagaimana terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dakwah tauhid sebelum datang beliau rahimahullah, dakwah tauhid tidak begitu terdengar gaungnya. Ya, terjadi kebidahan, praktik kesyirikan sehingga ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliaulah disebut sebagai al-mujaddid, memperbaharui agama yang saat itu sedang apa? Sedang marak-maraknya dengan praktek kebidahan, praktek kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah datangkan lagi para ulama. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman kita, di zaman anak kita nanti, di zaman cucu-cucu kita nanti, semoga terus kita lestarikan dakwah tauhid ini, jangan sampai hilang dari dada-dada mereka dan amalan-amalan mereka. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, al ibadatu haqqun lillah. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa la yajuzu ibadatu ghairillah li ayyi qasdin kana. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan apapun. Untuk tujuan apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan kalimat ini ataupun kepastian terhadap tidak bolehnya kita beribadah kepada selain Allah dengan tujuan apapun. Allah abadikan di surat Yunus ayat ke-18 dan surat Zumar ayat ke-3 yang ini sudah pernah sering diulang dalam pelajaran tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'inda Allah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sesembahan yang tidak memberikan mudarat, tidak mampu memberikan mudarat kepada mereka, tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka beralasan terhadap sesembahan-sesembahan yang tidak mampu memberikan mudarat, tidak mampu memberikan manfaat. Alasan mereka apa? Wa yaqulun haula'i, mereka-mereka ini syufa'a'una 'inda Allah, para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan inilah mereka apa? Beribadah kepada selain Allah. Dan alasan ini akan terus ada sampai akhir zaman. Ya, di zaman kita apalagi? Ya. Berapa banyak orang yang datang ke kuburan wali fulan. Bersusah payah dia, harus safar dia untuk wisata religi ke sebuah makam fulan wali fulan. mengeluarkan harta, tenaga, meninggalkan keluarga. Ya. Barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk ingin mendapatkan syafaat dari wali fulan. Ini bantahan langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya sudah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ayat ini turun. Ya, ingat, ini adalah kita pegang kuat-kuat baik-baik. Ayat ini sebagai bantahan kepada mereka yang masih beralasan dengan ya mencari syafaat dari kuburan para wali barakallahu fikum. Mereka yakin orang yang menyembah, orang yang datang ke kuburan para wali, mereka yakin yakinnya sekarang ini mereka itu tidak mampu memberikan mudarat apabila kita meninggalkan dia untuk tidak beribadah kepada wali ini dan tidak mungkin memberikan manfaat karena dia sudah mati. Yakin mereka. Cuma apa? Cuma orang ini dulu pernah hidup dengan dalam keadaan soleh menurut mereka. Orang ini dulu ketika hidupnya dekat dengan Allah, mengabdi kepada Allah, maka kita ingin syafaat darinya. Dengan apa? Dengan beribadah kepadanya, berdoa meminta kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ini alasan akan terus ada dan alasan orang-orang zaman ini. Demikian pula di surat Zumar ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Dan orang-orang yang menjadikan ya ataupun mengambil daripada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala para wali, aulia, pelindung-pelindung bagi mereka. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Ini alasan mereka. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa melainkan liqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mampu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Barakallahu fikum. Bertabarruk. Ngalap barakah. Mencari barakah. Tujuannya apa? Agar ingin dekat dengan Allah. Ya. Kita ini orang yang kotor, hina dina, penuh maksiat, enggak pantas langsung kita dekat dengan Allah. Orang itu, wali itu, selama hidupnya dia begitu dekat dengan Allah, bahkan mati pun dia sudah dekat dengan Allah. Maka mari kita mencari berkah darinya. Ini alasannya. Maka mari kita mendekatkan diri ya kepadanya agar dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasannya. Ya, dan Allah pastikan alasan yang seperti ini adalah alasan kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW yang Allah vonis sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, Allahu samma hadza syirkan wa abtalahu. Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan ini sebagai kesyirikan. Nah, ini. Ya. Wa abtalahu, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkannya, tidak membenarkannya, menggugurkan, membatalkannya. Ini bukan alasan yang benar, ini bukan alasan yang menyelamatkan mereka daripada kesyirikan, tidak. Tapi walaupun alasan mereka demikian, mereka tetap dikatakan sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa maqala ar-rasul hadhil kalimat allati fil qissati wa innama qalaha asy-syaitan. Dan tidaklah ya rasul yang mengucapkan kalimat-kalimat ini ya, yang ada pada kisah tersebut, hanya saja yang mengucapkannya adalah syaitan. Ya, jadi ingat, rasul tidak pernah mengajak kepada kesyirikan dan tidak pernah membenarkan praktek kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, rasul tidak pernah mengajarkan kesyirikan dan tidak pernah takrir, mengikrarkan, membenarkan. Ya. Praktek kesyirikan. Paham ya, kalau membenarkan, walaupun dia tidak melakukan. Ya. Walaupun dia tidak melakukan, dia tetap bertauhid kepada Allah. Tapi apa? Dia biarkan orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Nabi tidak demikian. Ini faedah yang kita ambil dari kisah ini. Nabi tetap menyampaikan itu kesyirikan. Ya. Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh demikian. Nabi tidak diam. Bahkan Nabi bersedih tatkala Nabi sosok membacakan surat An-Najm, manusia yang ada di situ mendengarnya bahwasanya Nabi meridai kesyirikan. Nabi bersedih, galau. Ya. Kebingungan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya untuk menghibur Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian terkait dengan dakwah tauhid juga harus menerangkan tentang bagaimana itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, wa hadza min bab al-ibtila'i wal imtihan li ajli ay yatamayyaz al-khabith min at-thayyib. Dan ini peristiwa ini ya dalam rangka ya cobaan, bab cobaan dan ujian. Ya, dari sisi apa? Agar terbedakan yang buruk dan yang baik. Ya. Jadi setiap ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu adalah sebagai ujian, tes, seleksi. Ya. Siapakah yang mereka yang masih kokoh terhadap berjalan di atas al-haq? Siapa yang mereka mulai tergoda dan menyimpang ataupun mulai lemah, tidak memiliki kesabaran, mulai terfitnah dengan yang namanya ujian tersebut, barakallahu fiik. Dan ujian itu tidak melulu dalam keadaan susah, payah, musibah, namun kenikmatan pun adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak tidak selamat adalah ketika mereka diuji dengan kenikmatan, barakallahu fiik. Nah, ya berapa banyak orang menyangka, wah antum ini ya sudah betul-betul kerja di bank, keluar. Sekarang lihat hidup antum. Apakah ini Islam? Apakah seperti ini Allah ya mencintai orang Islam? Ya, sudah seperti saya biasa tidak keluar. Saya Islam, saya sholat. Ya, lihat, hidup saya enak, nyaman. Kamu tinggalkan kerjaan dari bank, tiba-tiba sekarang apa? Hidup miskin seperti ini. Ya, tolak ukurnya apa? Kenikmatan. Tolak ukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika diberi nikmat. Padahal nikmat itu adalah ujian. Nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kebanyakan manusia tidak selamat apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan nikmat. Dengan kenikmatan, keenakan, kesenangan, kebahagiaan. Ya, maka kita harus berhati-hati dan waspada dari hal ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya. Thumma innallaha yuzilu hadhihi alfitnah wa yubqi alhaqq. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fitnah ini dan melanggengkan kebenaran, barakallahu fikum. Ini yang akan hasil, kalau bahasa anak sekarang, yang namanya al-haq itu pasti akan happy ending. Akhirnya itu pasti akan bahagia, pasti akan benar. Hak itu pasti akan apa? Akan terlihat, akan lestari, akan terus berada. Dan tidak akan pernah musnah, tidak pernah akan hilang. Akan terus langgeng kebenaran itu. Walaupun prosesnya berat, sulit. Tapi kebenaran itu pasti akan terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza qad jara ma'ar rasuli qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jara alaihi mithlu ma jara alaihi ar-rusul min qablihi. Hal ini sungguh telah terjadi kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan juga telah terjadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti apa yang terjadi kepada para rasul sebelum beliau alaihissalatu wassalam. Inilah cobaan bagi Nabi SAW ketika itu. Ujian dari para nabi dan para sahabatnya ketika itu. Ya. Karena tidak sedikit. Di saat itu ada yang juga menyangka, oh berarti boleh nih. Ya, saya Islam tapi boleh melakukan praktek ini. Melakukan apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang saya. Ya, barakallahu fikum. Itu ujian. Tatkala itu barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa hadza fihi dalilun ala butlani i'tiqadi 'abadatil qubur wa ghairihim. Maka ini padanya terdapat dalil, ya, yang menunjukkan kebatilan, ya, dari keyakinan para penyembah kubur dan selain daripada mereka. Jadi sekarang Syekh akan menyamakan kondisi musyrikin dahulu dengan orang-orang muslim yang mengaku Islam pada hari ini, tapi mereka penyembah kubur. Tidak jauh berbeda ritual dan tata cara mereka dan alasan mereka melakukan penyembahan terhadap orang yang ada dalam kubur tersebut, barakallahu fikum. Ya, karena syubhat yang beredar, ya, ketika kita nasihati orang-orang penyembah kubur, ya, dalam keadaan itu engkau sedang beribadah kepada selain Allah itu, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dulu membantah orang-orang musyrikin yang beribadah sama seperti metode yang kalian lakukan, mereka menjawabnya apa? Tidak. Tidak demikian. Mereka itu musyrikin. Mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan samakan kami dengan mereka. Kami muslim. Kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan samakan kami dengan mereka. Atau kamu ingin mengkafirkan firman kami dalam keadaan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Ya, ini syubhat dari mereka. Ya, barakallahu fikum. Padahal apa? Ya, padahal ikhwani fiddin rahimahumullah. Tahaponis, memponis seorang muslim ubadul kubur yang beribadah kepada kuburan. Maksudnya beribadah kuburan bukan gundukan kuburannya, bukan, tapi orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ya, sehingga dibilang ubadul kubur. Ya. Barakallahu, itu perlu proses. Karena kita tidak menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan, mengkafirkan orang. Ketika kita melihat ada orang beribadah kepada kuburan, kita kata, oh kafir ente. Tidak. Bukan demikian maksudnya. Nasihat kita nasihati. Ya. Tahapan itu yang terus kita lakukan. Kita nasihati apa? Ini perbuatan kesyirikan. Saya belum memvonis kamu seorang musyrik. Tidak, belum. Belum sampai pada tahapan itu. Kami cuma menasihati ini praktek kesyirikan yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dikatakan, mereka kan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka memahami, mengerti. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka pasti tidak akan melakukan penyembahan ini. Tapi yang bodoh itu kita. Sudah berikrar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi melanggar kalimat la ilaha illallah itu. Dengan apa? Dengan beribadah kepada selain Allah. Tahukah kalian, tahukah engkau, tahukah anda apa itu arti kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa sekarang engkau menjadikan kuburan ini, wali yang ada di kuburan ini, untuk engkau persembahkan ibadah engkau. Engkau berdoa. Doa adalah ibadah. Engkau menyembelih untuk Ratu Pantai Selatan. Engkau menyembelih untuk Dewi Sri. Melakukan sesajen, ritual sesajen. Ini adalah ibadah. Sesembelihan hanya boleh untuk Allah. Engkau qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, berharap barakah. Mengharap barakah. Memiliki rasa cinta yang berlebih. Ini semua bagian daripada ibadah. Engkau merasa takut kalau seandainya tidak menziarahi kuburan wali fulan. Takut kualat. Ini bagian daripada ibadah. Rasa takut harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di segala yang namanya ibadah, ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Alladzina ya'buduna al-qubura wa yaqulun." Dan mereka orang-orang yang beribadah kepada kuburan, mereka mengatakan, ya, "Nahnu na'lamu annahum la yadurrun wa la yanfa'un." Kami mengetahui sesembahan-sembahan ini, ya, bahwasanya sesembahan-sembahan ini tidak akan mampu memberikan mudarat, tidak mampu memberikan manfaat. Wala yakhluqun wala yarzuqun, mereka tidak mampu menciptakan, mereka tidak mampu memberikan rezeki. Ingat, ini keyakinan mereka terhadap apa? Rububiyah. Ya. Wa innama hum salihun, ya, alasan mereka hanya saja mereka ini orang-orang saleh. Ya. Natawaqqatu bihim, kami jadikan mereka sebagai perantara illallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walatubu minhum syafa'ah, dan kami mencari dari mereka itu syafaatnya. Ya, ini alasan kuburiyun pada hari ini, demikian pula musyrikun pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama. Dan Allah bantah dengan firman-Nya surat apa? Surat Yunus ayat ke-18 dan surat Zumar ayat ke-3, barakallahu fiik. Ini pegangan kita untuk membantah praktek kekufuran ataupun kesyirikan pada hari ini barakallahu fikum. Sedikit lagi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa innana law aqrarnahum ala dhalik ma sara bainana wa bainahum khilaf. Dan sesungguhnya kita, ya, apabila kita biarkan mereka di atas perkara tersebut, ya, ma sara bainana wa bainahum khilaf, tidaklah terjadi perselisihan antara kita dengan mereka. Jadi kalau kita tidak berdakwah untuk mencegah mereka dari kesyirikan, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita hanya kita dakwah tauhid saja, tapi kita tidak menyinggung kesyirikan, ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, maka tidak akan terjadi khilaf antara kita dengan musyrikin, tidak akan terjadi khilaf antara kita dengan kuburiyun, mereka tidak akan memusuhi dakwah Ahlussunnah. Dan pada hakikatnya kita bukan membawa bendera dakwah sunnah. Kenapa? Karena kita hanya sibuk dengan tauhid tapi tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Maka tidak akan terjadi pertentangan, perselisihan. Wa inna mastaddat al-adawatu bainana wa bainahum lamma ankarna 'alaihi hadza wa'tabarnahu syirka. Dan hanya saja semakin keras permusuhan antara kita dengan mereka, ya, tatkala kita, ya, mengingkari atas perkara ini, mengingkari mereka atas perkara ini, yaitu perkara kesyirikan tadi. Wa tabarnahu syirkan, dan kita menganggapnya sebagai kesyirikan barakallahu fikum. Kama ankarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ankarahu Al-Qur'an fi ayatin, sebagaimana pula Al-Qur'an mengingkari dalam sekian ayatnya terhadap barakallahu fikum perbuatan-perbuatan tersebut. Hadza huwa maqsudus syekh. Inilah yang dimaksud oleh Syekh min iradi hadhil qissah, dari ditentangkannya kisah ini, kisah Al-Gharani. Bahwa yaqul, dan Syekh pun mengatakan, innahum yafrahuna law wafaqnahum ala hadzal kalam, ya, sesungguhnya musyrikin, ya, mereka itu akan bergembira seandainya, ya, kita menyepakati, wafaqnahu, menyepakati mereka ala hadal kalam, atas ucapan ini. Ucapan, sebagaimana contoh, ucapan tilqal gharani tadi. Wa qulna, ya, dan orang-orang musyrik akan, ya, barakallahu fikum, na'am, ya. Wa qulna, dan kita mengatakan, ya, ataupun orang-orang musyrikin itu akan bergembira dengan ucapan kita kalau seandainya kita berucap seperti ini. Ya, waqulna, kalau seandainya kita berucap seperti ini, madama annakum mataqsiduna minha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadur wa innama qasdukum minha asy-syafa'atu fa hadha amrun la ba'sa bihi. Mereka itu akan bergembira, orang-orang kuburiyun itu akan bergembira kalau kita tidak mengajak, tidak memperingati mereka dari kesyirikan, tapi kita katakan seperti ini, madama annakum ma taqsiduna minha, ya, barakallahu fikum, selama kalian tidak, ya, memaksudkan dari sesembahan-sesembahan tersebut, ya, bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudharat, innama qasdukum minha syafa'ah, hanya saja yang kalian maksudkan itu dari sesembahan-sesembahan tersebut adalah mencari syafaat, meminta syafaat. Hadza amrun la ba'sa bihi. Maka perkara ini tidak mengapa. Nah, kalau seandainya kita mengucapkan demikian, ya, maka sekali lagi, mereka itu kuburiyun akan gembira, pasti akan bersatu dengan kita. Pasti akan berkumpul, pasti dia akan menziarahi ma'had kita, pondok kita. Ya, akan memberikan, menggelontorkan dana untuk kita. Ya. Kenapa salafiyun? Mohon maaf, terbelakang dari segi pembangunan. Ya, mohon maaf, ya, terbelakang dari sisi pembangunan. Ya, karena kita tegas dalam dakwah. Ya, manhaj kita manhaj salimah. Ya, yang kokoh, tidak butuh dengan dunia. Apa yang kita bangun, apa yang ada pada diri kita, kita saling menguatkan, saling ta'awun di atas perkara yang halal tanpa butuh dengan kelompok-kelompok lain. Ya. Karena kalau sudah butuh terhadap kelompok lain, ya, namanya apalagi orang Indonesia, ya, sudah diberi, udah nggak enak untuk membantah, ya, sudah tidak enak untuk apa? Membantah dakwah mereka, ya, sudah diam mulut kita. Kenapa? Sudah berhutang jasa terhadap orang-orang tersebut. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, jangan sampai kita menjual manhaj kita disebabkan karena dunia itu rendah, hina dan fana. Ya, barakallahu fikum. Ya, hari ini kita berjuang, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita bersabar, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas kesabaran. Ya, hari ini barakallahu fikum, ya, kita menggenggam bara api sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan sedang menggenggam panasnya bara api sunnah. Amin Allahumma amin. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, sudah masuk dan ini akhir daripada al-maudhi'ul tsalits. Kita akan masuk pada peristiwa yang keempat, yaitu kisah Abi Thalib. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.